Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa ahwat fillah, jamaah masjid apa namanya? Baitus Rabaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa juga saya ingin sampaikan salam cinta buat anak-anak kita yang hadir. Teman-teman cilik, adik-adik kecil, anak-anak kita semua. Sebagaimana sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, jika ada anak hadir dalam majelis ilmu, Rasulullah selalu menyambut mereka dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Rasul menyambut mereka karena inilah salah satu hak anak yang sering disepelekan di dalam masjid atau di dalam majelis ilmu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita betapa Rasul ingin memposisikan bahwa anak-anak pun punya hak untuk menyimak, mendengarkan sedari kecil nasihat-nasihat dari para asatid, dari para ulama. Sehingga inilah salah satu kata kunci bagaimana mendidik mereka agar senantiasa menjadi anak-anak yang sejak kecil bersih pikirannya karena diinstal dengan hal-hal yang positif. Walaupun bisa jadi duduknya mereka dalam majelis ilmu, mereka enggak paham apa yang disampaikan ustadznya. Ya paling cuma bisa ngabisin snack orang tuanya kan itu. Atau iseng-iseng coret-coret notes milik bapaknya. Namun inilah yang menyebabkan anak-anak kita jika dari kecil terbiasa diinstal kalimat-kalimat positif, maka sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat atau hal-hal yang positif jika banyak akan mengusir hal-hal yang negatif. Jadi akan diusir dengan sendirinya. Maka kalau ada anak-anak yang terbiasa berbicara kotor, jorok, kasar, salah satunya karena kita orang tuanya jarang menginstal isi kepalanya dengan hal yang positif. Mereka lebih senang duduk di luar di tempat-tempat yang buruk, di majelis al-plestasyonia kan misalnya, atau tempat nongkrong anak-anak muda, tempat gaul, di mall. Kalimat-kalimat sampah itu mereka rekam dan itulah yang mereka terima dan mereka lontarkan lewat lisan mereka. Karena itu saya termasuk yang mengatakan tidak perlu para ustadz ya merasa khawatir kalau anak-anak diajak. Ya paling orang tuanya diingatkan saja, yang siap untuk menyimak diajak. Kalau belum siap ya silakan di luar dulu. Ya yang sudah siap, yang tidak mengganggu nggak ada masalah. Dan kalau mereka sudah terbiasa, insya Allah ya. Terbiasa mendapatkan kalimat positif, yang baik pun mereka terima. Salah satu kisah yang jadi pelajaran dalam hal ini, kisahnya Imam An-Nawawi, disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, di mana Imam Nawawi sedari kecil terbiasa duduk dalam majelis Quran atau halaqah-halaqah Quran, sehingga sampai umur 10 tahun sudah hafal Quran. Tidak cukup dengan itu, beliau pun duduk dalam halaqah-halaqah hadis. Sehingga dia sudah hafal hadis ratusan ribu di umur belasan tahun. Quran sudah hafal, hadis sudah hafal. Saat berumur 19 tahun, beliau pun sudah mulai menjalankan tradisi orang-orang terdahulu yaitu menghafal kitab. Jadi salah satu tradisi orang terdahulu, kitab itu dihafal, bukan dibaca saja. Kenapa? Kalau kitabnya hilang, isinya masih ada di kepala. Pada saat beliau menghafal kitab, sampailah beliau menghafal kitab yang ditulis oleh ulama klasik bernama Asy-Syirazi. Salah satu tulisan beliau berjudul At-Tanbih, membahas fikih-fikih yang wajib dipahami oleh kalangan kaum muslimin. At-Tanbih ini kitab fikih yang tebalnya kurang lebih 187 halaman. Saat beliau menghafal kitab ini, beliau Imam Nawawi sampai di bab tentang mandi junub. Dan beliau menghafal salah satu kalimat penulisnya adalah yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji. Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari, jika masuk hasyafah kepada farji. Ya mohon maaf, Bapak dan Ibu di sini pasti sudah paham maksud kalimat ini, walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Imam Nawawi muda ketika mendengarkan kalimat ini, beliau bengong, beliau tidak paham, sehingga beliau pun berijtihad atas kalimat tersebut. Apa ijtihadnya? Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari perutnya berbunyi. Jadi kalau beliau bangun tidur, perutnya bunyi keroncongan gitu, kriuk-kriuk, mandi junub. Besoknya begitu lagi bangun tidur, perutnya bunyi keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Berapa lama dia lakukan ini? Kurang lebih 2 bulan. Sampai kawannya itu mengingatkan, mengapa engkau lakukan ini? Maka dia cerita, saya baca kitab bunyinya begini. Ya, kawannya pikir dia mimpi basah setiap malam. Kemudian kawannya mendengar uraiannya pun tertawa, lantas bertanya, alam tajri hasyafah wal farji, memangnya kamu tidak tahu apa itu hasyafah dan apa itu farji? Kata dia, enggak tahu. Maka dijelaskan, hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji itu kemaluan perempuan. Maksud kalimat ini adalah yaitu hubungan suami istri. Maka Imam Nawawi muda mentertawakan kebodohannya yang masih polos dalam hal ini. Saat Imam Nawawi melakukan ini umurnya 19 tahun. 19 tahun itu kalau dihitung dengan sekarang tuh mahasiswa tingkat 1. Kebayang enggak mahasiswa tingkat 1 di zaman sekarang enggak ngerti tentang organ reproduksi? Imam Nawawi enggak ngerti. Bukan karena dia bodoh, karena isi kepalanya sudah menseleksi mana yang penting, mana yang gak penting. Sehingga ketika dia gak ngerti tentang organ reproduksi, bukan karena bodoh, karena sudah terlalu banyak masalah atau hal-hal penting yang diinstall di kepala dia. Sehingga bagi dia masalah yang terkait dengan itu gak penting, ditolak dengan sendirinya. Makanya kalau anak-anak kita terbiasa ngomong kotor, jorok, bahkan jarang keluar kalimat-kalimat yang baik, Quran gak keluar dan sebagainya, ya itulah evaluasi buat kita, karena kita mungkin jarang menginstal isi kepalanya. Nah, karena itu buat siapapun anak-anak kita yang hadir kesempatan ya di pagi hari ini, mari kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah hari ini kita membahas tema yang menjadi kebutuhan kita di era modern, yaitu tentang keluarga gadget, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bahwa teknologi adalah salah satu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya gadget, kemudahan-kemudahan pun dirasakan. Namun ini juga harus kita pahami bahwa gadget sebagaimana juga media-media yang lain bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Menjadi pahala jika kita manfaatkan dengan kebaikan, menjadi dosa ketika ternyata banyak hal yang tidak bisa kita antisipasi dari penggunaan gadget ini. Terlebih bahwa anak-anak di zaman sekarang ketika sudah terlibat dengan gadget,

Misalnya saya ingat banget ya, saya masuk grup reunian SD gitu ya. Terus ada yang posting yang menjelek-jelekan ulama. Ya, terus sebagian teman saya itu yang saya tahu soleh left. Saya bilang, "Waduh, bahaya." Saya malah komen di situ. Akhirnya ribut tuh di reunian. Terus ketika ribut itu saya bilang, "Saya enggak akan pernah left. Silakan, yang jelas setiap yang meng ini kan saya wajib." Dan itu yang harus kita bangun, jangan sampai justru yang ngakunya pejuang di sosmed malah kabur. Kan ini bahaya. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Nah, ini dampaknya perilaku. Yang berikutnya adalah yang paling kita khawatirkan juga adalah perilaku konsumtif. Karena kan tanpa sadar gadget menjadikan kita ya sarana untuk pamer. Ya, segala aktivitas kesenangan kita publikasikan. Makan, difoto. Dan memang yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang cenderung berpikirnya adalah ingin seperti yang dimiliki temannya. Ya, teman aku punya motor ini, temanku punya sepeda ini. Nah, itu konsumtif. Termasuk juga perilaku ikut-ikutan, perilaku yang menjadi bahaya, yaitu adalah tidak punya identitas, yaitu ikut-ikutan. Yaitu ikut sejauh mana tren yang muncul. Nah, ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin tadi sebenarnya wajib kita renungkan bagaimana ternyata tidak sekedar indahnya gadget sebagai media yang membantu kita, tapi juga wajib kita antisipasi beberapa hal yang berkaitan dengan efek atau dampak perilakunya. Ya, efek atau dampak perilakunya. Dan itu memang menjadi tugas kita bersama. Karena itulah kenapa ketika gadget sudah masuk dalam lingkungan kita, kita tidak mungkin dengan program sterilisasi yang kita bangun. Saya selalu katakan bahwa umat Islam itu jangan terbiasa apa-apa sterilisasi terus. Ya, karena kita hanya mencetak nanti muslim yang kuper, soleh tapi kuper, enggak siap bersaing. Ya, seperti misalnya keluarga yang mengharamkan TV. Sehingga nanti muncul sih anak-anak ulama, anak-anak dari situ, tapi akhirnya kuper. Dia enggak memiliki kecerdasan sosial. Kalau dia jadi ulama, ulama yang enggak kenal perkembangan teknologi. Coba kita lihat sekarang banyak ustadz yang sekarang sudah sadar bahwa ya, saya kemarin diskusi dengan Ustadz Hanan Ataki yang kan subhanallah ya, follower dia di antara para ustadz itu paling banyak. Saya tuh luar biasa juga dengan pemaparan beliau ya, cerdas beliau kan, lulusan Mesir ya, seumuran sama saya. Jadi kami dipertemukan ketika dapat jadwal dakwah di Jogja. Ya, dan saya ngelihat beliau itu memang menjadikan ilmu marketing itu sebagai, jadi gini, salah satu menarik adalah kita ini punya produk yang baik kata dia, tapi marketingnya terburuk gitu. Makanya umat Islam itu kelemahannya cuma satu, nggak belajar ilmu marketing. Islam ini kan produk, katakanlah ya, tapi yang menyampaikannya itu nggak memiliki ilmu marketing. Coba lihat rokok. Rokok itu kan produk, tapi SPG-nya lihat. Itu kan marketing kuat. Yang enggak mau merokok akhirnya jadi merokok. Ya, pagi ganteng kan gitu disapa. Ya gitu ya. Itu anak-anak ke masuk masjid bercanda, keluar. Kan gitu ya. Gimana anak mau senang sama masjid? Marketing masjidnya aja kayak gitu. Yang pengen kita mau kan anak-anak senang ke masjid. Marketingnya harusnya menunjukkan masjid itu tempat nyaman, kan? Kalau ini kan enggak, anak dijauhkan dari masjid. Tukang es itu kan baik-baik, ada sini cuma 3.000 tuh, bayangkan. Itu kan marketingnya PS, marketing rokok. Nah, kata beliau, dan ini menarik, saya diskusikan panjang sama beliau, dan ini kenapa kita bikin sekarang beberapa pergerakan. Salah satu kelemahan para ustadz itu adalah tidak membaca perkembangan zaman, di mana sekarang itu sosial media itu menjadi sarana paling bagus untuk berdakwah, termasuk sarana paling bagus membesarkan maksiat. Salah satu ilustrasinya begini, siapa yang IG-nya paling tinggi, siapa selebgram paling banyak followernya di Indonesia sehari itu tuh 19,5, sekarang sudah 20-an ya, 21, Ya saya nggak tahu, lihat cari sendiri. Syahrini itu misalnya cuman memposting satu kalimat tapi langsung viral, lagi cantik gitu ya. Kan itu yang diperdebatkan. Kalimat ini langsung viral, langsung banyak yang mengkopas. Jadi cantik bukan lagi cantik tapi cantik, kan beliau yang mempopulerkan itu. Ya walaupun akhirnya dibikin lagu sama orang lain yang dia protes, padahal katanya tuh hak patennya di saya. Ustadz, saya followernya cuma 19.200. Posting kebaikan, mencoba untuk ayat, tapi lihat yang repostnya jarang. Kalaupun ada cuma 19 orang, bayangkan 25 juta memberikan pengaruh sama ustadz yang kalau dikumpulin, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz siapa lagi, Ustadz Abdul Somad sama beberapa ustadz lain, itu nggak nyampe 25 juta. Makanya satu kalimat yang saya sungguh kaget itu, kata Ustadz Hanan Ataki ke saya gini, bagi saya Ustadz, menambah jumlah follower itu jihad. Kata dia begitu, saya sempat kaget. Makanya kalau saya nggak ada masalah, saya mau dibilang bodoh amat, dibilang haus akan jumlah follower, nggak apa-apa. Bagi saya dengan jumlah follower, saya punya negosiasi ke pihak penguasa. Jadi Ustadz Anantak itu sekarang kalau mau dakwah ke sebuah daerah tuh tinggal nelpon. Oh iya, Ustadz Hanan, iya, saya mau ngisi di masjid Bapak, di masjid rayanya boleh? Oh iya, bisa Allah. Kapan itu? Mudah kan? Dan anak mudanya langsung banyak rame. Dan itu punya nilai tawar. Ustadz Abu Somad sekarang kemana-mana gak usah takut, dia punya nilai tawar karena followernya banyak. Sekarang emang eranya begitu. Nah, sekarang kalau ada ustadz, ada orang soleh yang justru kita katakan, maaf, gak boleh kenal gadget, gak boleh ini, justru kita, mereka akan jadi orang soleh terlindas di zaman. Makanya saya sendiri tidak mengatakan gadget haram, TV haram, tidak. Tetapi kita harus menyiapkan pondasinya. Pertama, tidak boleh anak dimulai kenalkan gadget sebelum dia kenal sosok kuat hubungan dengan orang tuanya itu dulu. Itu yang pertama. Anak harus kenal dengan dekat secara batin. Karena kalau tidak, gadget itu akan membuat dia seperti nyemplung ke tengah lautan. Dia semakin malas untuk keluar karena semakin banyak keindahan yang ditemukan di dalamnya, mutiara-mutiara itu. Makanya dia harus sadar bahwa bersama orang tuanya nyaman. Jadi pentingnya orang tua menjalin ikatan hati. Makanya orang tua penting membangun ya program, misalnya family time. Family time itu yang asyik. Ya saya berupaya setengah kesibukan-kesibukan saya, minimal pertama saya menjadi supir bagi anak saya kalau ngantar ke sekolah. Ya. Jika tidak ada jadwal keluar kota, saya akan jadikan itu sebagai jadwal. Yang kedua, saya akan jadikan setiap weekend sebelum berangkat ngisi kajian minimal bermain sepeda atau bermain bola atau bulu tangkis lah dengan anak-anak semuanya. Jika ada waktu kosong, kita jadikan tuh sarana mungkin kayak nonton film bioskop, nggak ada masalah. Yang pas seperti misalnya saya semalam menonton Koki-Koki Cilik. Ya, sebenarnya sih inspirasinya buat emaknya. Jadi istri saya langsung terpikir, wah, mau masak apa lagi gitu. Jadi banyak hal. Kalau ikatan hatinya sudah kuat, maka sesekali dia untuk memberikan ini enggak ada masalah. Memberikan gadget supaya dia tahu, anak saya jadi tahu kan. Abi follower Abi berapa, Bi? Cek kan gitu ya. Ya itu yang pertama. Oh, si ini loh, Bi. Jadi dia tahu. Ya enggak ada masalah. Ya dia tahu, dia harus update. Bahkan anak saya bisa tahu misalnya Piala Dunia kan, dia kalau malam, karena saya itu berlangganannya TV kabel, jadi kan jahatnya pengamat TV kabel kan, apa gila Piala Dunia nggak ditayangin kan gitu ya. Jadi kita pas gila mau nonton gitu ya, anak saya nggak ada kan gitu ya, malah tayangan iklan gitu ya. Akhirnya ngandelinnya di gadget kan. Jadi kalau pagi habis sholat subuh, habis tilawah, langsung ya. Ya jam 6 jam 7 langsung kita nyari update Piala Dunia kan. Ya minimal kita dapat resumenya udah cukup tuh. Kan di YouTube kan udah ada tuh. Jadi misalnya highlight-nya kan, misalnya kayak semalam misalnya Inggris. Bahasa oleh apa? Apa? Kroasia Rusia kan 4-3 itu anak saya juga langsung update ya, dan banyak hal. Tapi ini juga menjadi salah satunya, jadi perkuat hubungan dengan kita, human interaction, baru kita berikan media. Jangan berikan media sebelum kuat dengan kita. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan paling krusial dalam diri dia, yaitu adalah hiburan. Sehingga gadget itu hiburan sampingan, bukan hiburan utama. Kalau anak tidak punya hiburan dari kehidupan nyatanya, hidupnya terlalu bosan, dengan orang tuanya nggak pernah jalan-jalan, polanya setiap hari membosankan, dari pagi selalu bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi kan gitu ya. Dan itu seumur-umur gitu terus, udah gede masih bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan bosan. Ya, bosan kan. Orang tua kan enggak pernah berpikir ya, seperti ibu-ibu di sinilah. Ibu-ibu di sini kalaupun makan enak tapi berturut-turut pasti akan bosan. Ya. Saya tawarkan makan sop iga 3 kali sehari selama sebulan. Di hari terakhir, di hari ke-30 dikasih pilihan. Ini sop iga, ini ikan asin, pilih mana? Ikan asin, bukan karena sop iga kalah enak. Ya, karena bosan. Makanya yang kedua adalah sediakan, jadikan keluarga sarana hiburan, dan berhibur dalam keluarga nggak ada masalah. Rasulullah itu tugasnya sebagai penghibur, bahkan pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah mengumpulkan Bani Abbas. Bani Abbas itu anak dari Abbas, pamannya itu sepupunya Rasul, ada Al-Haris, ada Al-Fudail, ada Abdullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada anak-anaknya, anak sepupunya yang masih kecil, siapa yang bisa megang pundak saya dapat hadiah ini, dan ini. Kemudian Rasulullah berlari dan anak-anak tadi mengejar Rasul dengan semangat, langsung ditepak pundak Rasul, kena. Dan setelah itu Rasulullah pun memeluk 3 anak ini dan masing-masing dapat hadiah. Dan ini menarik, cara Rasul bermain ini menjadi inspirasi betapa Rasul kalau bermain dengan anak, dia membangun togetherness dan happiness. Dimana togetherness ini adalah bukan menang dan kalah. Sebab ada orang tua kalau main sama anak kan terlalu serius. Siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Ayahnya kabur kayak mantan copet. Anaknya 3 tahun yang gak bakalan bisa ngejar. Si ayah gak melambatkan, langsung aja cung gitu ya. Pak, kalau main badminton sama anak jangan keluarkan energi smash kayak Haryanto Arbi, cok gitu. Ini mentang-mentang catur tingkat RT kalah mulu kan gitu ya. Giliran sama anak skak skak gitu ya. Enggak akan mau anak. Kalau main badminton sama anak ya jangan keluarin smashnya, itu nanti aja kalau pertarungan 17-an. Sama anak cukup. Love gitu ya. Segitu aja. Anak smash silakan. Smash Abi ya, gitu. Tapi kitanya jangan dendam, cuat gitu ya. Anak kapok karena saya belajar pola anak saya nih. Kayak anak saya baru belajar pertama kali main badminton bulu tangkis. Kalau dia sering banget jatuh bola di dia, abis itu dia malah langsung, ah udah selesai gitu. Tapi kalau bolanya jatuh ke saya sering, dia mau main. Ya makanya itu bedanya. Nah itu bilang, kayak anak saya yang perempuan kan, sekalinya dia main, dia selalu gak bisa membalas. Ya, padahal saya dari gini, gak bisa. Akhirnya saya sengaja gitu ya. Ya saya kasih ke dia, dia pukul, jatuh ke saya sengaja nggak saya ini, ya nggak sengaja. Bisa nak lagi lempar, jatuh ke saya lagi, begitu terus. Sesekali saya lawan, kalaupun mengalahkannya nggak ada masalah sesekali, tapi jangan serius-serius amat. Ya ini bapak-bapak please, kalau main sama anak jangan obsesif terpendam. Ya karena di tingkat kelurahan selalu the loser kan gitu ya, mumpung sama anak kan gitu ya. Jadi pahamilah bermain itu. Nah, kebutuhan bermain itu menjadi penting. Kalau anak puas dengan bermain dengan orang tuanya, maka gadget ini namanya permainan suplemen sambilan saja. Kalau nggak ada ini, pokoknya kebutuhan pokoknya ada di orang tua. Nah, anak yang kering hiburan, karena gini ya, hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangin dari kita, mereka cari sendiri di luar. Makanya kalau anak gak pernah difasilitasi main sepeda, maaf ya, main futsal, itu kan hiburan yang boleh, itu boleh, tidak pernah diajak bermain, maka gadget ini akan menjadi hiburan utama. anak saya misalnya kalau lagi ini dia aku main ya, ya udah main. Tapi kok temannya tiba-tiba Faris main sepeda yuk langsung dimatiin, langsung nggak jadi main nggak gitu. Kenapa? Karena main sepeda kebutuhan utama dia hiburan. Kayak anak saya misalnya hobinya lagi mancing nih, ya ngumpulin ikan banyak sampai nyemplung ke apa ke danau kolam itu nyari ngobak gitu ya. Lalu itu pulang basah-basahan. Itu lebih menarik bagi dia dibandingkan dia misalnya ditawari main Shadow Fighter yuk, gitu nggak mau. Itu nggak mau dia. Shadow Fighter yang lagi populer itu nggak mau. Kenapa? Bagi dia bersama yang di itu lebih utama. Ini masalahnya adalah ortu gagal memberikan hiburan utama. Jadi tugas pokoknya gadget itu akan teralihkan kalau kita memahami kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, kecenderungan anak-anak candu gadget termasuk orang tua yang candu gadget ketika tidak memiliki rundown, daily rundown. Daily rundown itu penting, itu salah satu cara mengantisipasi ketergantungan sama gadget. Mohon maaf, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, di mana pertanyaan Allah ini menjadi renungan buat para kita sebagai orang tua dan buat anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Pertanyaan kalian besok mau ngapain itu wajib kita tes ke anak kita. Nah, besok mau ngapain? Mohon maaf, anaknya jawabannya adalah tahu libur, kan libur ya. Apalagi kalau Ramadan dia nggak bisa menjawab karena sebagian sekolah kalau Ramadan libur. Anak-anak yang kalau liburan di luar Ramadan misalnya nggak ada agenda, nggak bisa menyebutkan daily rundown-nya, maka aktivitasnya cuma 5. Yang pertama adalah tidur lagi. Yang kedua adalah main gadget. Yang ketiga adalah nonton TV. Yang keempat adalah makan yang banyak. Makanya orang yang nggak punya agenda harian biasanya gampang gemuk, ya. Yang kelima, ngisengin adiknya. Nah ini salah satu poinnya, iseng itu karena tidak nih, misalnya gini, waktu bapak ibu tahu kasus banyaknya pelemparan batu di jalan tol yang sampai meninggal, sampai di jalan tol Merak kalau tidak salah, kan ditangkap pelakunya itu ketika wawancarai kan jawabannya iseng pak, nggak ada kerjaan. Kenapa? Setelah diselidiki kata dia handphonenya rusak, biasanya kami membahaskan waktu main itu, sekarang bingung, ya udahlah cari kesenangan lain. Itu tadi makanya mengantisipasi setiap ortu itu membiasakan bikin daily rundown, besok agendanya apa. Kayak saya biasanya setiap malam diskusi, besok agenda Abi subuh begini, siangnya begini yuk, terus Abi ada ngisi jadwal kajian, terus pulang nanti ada jadwal lagi, jadi ada jadwalnya ya, dan anak-anak jadi dapat itu. Jadi mulai biasakan daily rundown. Yang berikutnya, wajibnya kita membuat manajemen gadget. Gadget itu manajemennya wajib kita atur supaya bukan dia yang mengatur keluarga kita. Manajemen gadget terkait dengan 5 hal, 5 pembahasan pokok manajemen. Yang pertama, waktu yang disepakati untuk dilarang memakainya. Silakan pakai beberapa waktu. Kalau di keluarga kami, ba'da subuh sampai syuruk itu dilarang pakai gadget. Itu sepakatan aja. Taruh di mana, di tempat tertentu kumpulkan. Yang kedua, ba'da maghrib sampai isya, itu waktu yang disepakati. Yang kedua, setelah waktu, lokasi terlarang pakai gadget. Kalau di keluarga kami, pertama kamar tidur itu wilayah privat. Karena itu suami istri jangan ada gadget, karena kemesraan berkurang di situ. Ya, gadget itu bukan di kamar. Anak-anak kalau gadget dimasuk kamar tidurnya tidak berkualitas. Kenapa? Gadget ini punya kendali namanya steer by notif. Notification itu yang ada misalnya mereka tidur taruh ini bunyi-bunyian WA masuk, itu akan mengganggu, membuat otak itu nggak bisa tidur, keinginan untuk melihat siapa yang WA, siapa yang posting. Jadi akhirnya ngelihat, tidur lagi, kemudian dia melihat notif. Makanya kalaupun gadget itu ada di kamar, pastikan mati untuk dicat, silakan, tapi amannya mendingan di luar, ya di luar. Jadi lokasi yang kedua adalah kamar mandi, ya ini juga menjadi poin penting. Tadi sudah saya sampaikan, perilaku anak-anak di kamar mandi itu juga mau tentukan kualitas, karena berdasarkan pengalaman saya jadi konselor, anak bermasalah cirinya dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Ibu dan bapak punya ciri dua anak ini, dua ciri di anak ini, itu warning. Warning, ya. Sebab pengalaman saya menangani 1.400-an anak bermasalah, mulai dari yang narkoba, kecanduan, game, perilaku video porno, dan sebagainya. Itu dua ciri ini melekat. Pertama, bangun suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Kenapa lama kamar mandi? Karena ini bahayanya, kata Rasulullah, inna hadil hasyusha muhtadoroh, sesungguhnya toilet dan kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi berarti membiarkan syahwatnya digoda jin dan syaitan. Bagaimana mereka bisa lama? Yaitu ketika gadget masuk ke kamar mandi. Aturan, waktu, lokasi. Yang kedua, durasi. Durasi itu terbagi dua, durasi total dan durasi pemakaian. Durasi pemakaian pertama, durasi total harian misalnya 2 jam. Durasi pemakaian misalnya 15 menit selesai, enggak boleh lebih setengah jam kalau enggak merusak. Jadi dia punya jatah 15 silakan, tapi enggak boleh lebih. Kalaupun misalnya ya dia habis enggak sampai 2 jam, enggak harus dipakai. Besok ulang 2 jam, bukan berarti diakumulasi. Yang berikutnya adalah aplikasi, waktu, durasi, lokasi. Yang keempat, aplikasi, isi. Contohnya gini, sosmed dibikin aturan maksimal 2, kan ada tadi Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Pet, ada apa lagi? Ya semisal itu ya, Tumblr dan sebagainya. Maksimal 2. Saya pilihkan anak saya. Misalnya anak saya sudah remaja, yang sudah lulus SMA nih. Fatih namanya. Tih, maksimal 2. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Pet, pilih. Aku Facebook sama Instagram deh, Bi. Ya sudah, uninstall itu Twitter. Makanya saya uninstall. Saya enggak ada Twitter. Gitu ya. Dulunya aktif, tapi sekarang akhirnya cuman di Facebook dan Instagram, karena sepakati maksimal 2. Social messenger maksimal 1. WA, LINE, BBM, Messenger. Pilih 1. Ya udah WA, Bi. BBM uninstall. LINE uninstall. Apalagi uninstall karena maksimal 1. Kemudian setiap game itu memiliki masa expire. Contoh, misalnya anak saya bilang, Bi, aku mau game ini dong, Shadow Fighter 2. Saya lihat, ternyata ini bisa memicu kecanduan fatal, makanya saya kasih, boleh diinstall tapi masa expirednya 15 hari. Jadi ketika saya install, saya kasih tahu dia akan uninstall 15 hari lagi. Supaya apa? Anak juga tahu bahwa itu nggak usah dimainin terus. Jadi ya sudah, 15. Tebak gambar, kan anak saya senang banget itu. Oke, lebih lama, maksimal 30 hari. Jadi ada masa expirednya. Ada yang nggak boleh, nggak, ini nggak. Ya kait Pokemon Go, nggak. Ini merusak misalnya. Ya ini boleh. Jadi itu boleh kita lakukan. Waktu, lokasi, durasi, aplikasi. Yang kelima, situasi. Apa yang dimaksud situasi? Situasi adalah ketika kondisi yang membuat kita harus benar-benar meninggalkan gadget sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Yang pertama, saat ibadah itu dulu. Rumahnya di situ, masjid di sini, maka tinggalkan gadget, no gadget. Kecuali kalau ada pengajian, mau sekalian bawa untuk merekam, silakan. Tapi kenapa? Karena ibadah supaya fokus. Karena jangan sampai sholat kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil lihat WA kan, baca Quran di gadget, ini bukan yang pokok, baca Quran yang benar di mushaf. Kalau mushafnya ada, utamakan, kalau enggak ketinggalan boleh. Karena kalau baca Quran di gadget, sulit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tiba-tiba halo kan itu. Yasin habis itu halo kan enggak hormat sama ayat Yasin. Makanya kalau mau pakai baca Quran di mushaf harus dalam kondisi flight mode. Flight mode. Jadi betul-betul. Ya, saat ibadah, yang kedua saat makan bersama. Sepakati. Nah, makan bersama ini family time kita. Ambil semua. Ibu yang menjadi manajer, ambil semua gadget, taruh dalam satu tas, nangis-nangis silakan. Ibu bapaknya juga biasanya komplain, "Tar dulu, enggak bisa, Pak." Sepakatan, taruh. Yang ketiga adalah saat acara keluarga besar, arisan, bertemu kakak adik. Biasanya itu masing-masing bawa gadget. Ibunya ngobrol, anak-anaknya malah main gadget. Di keluarga besar kami terlarang. Ya, justru supaya kenal, kamu sama sepupu kamu jadi akrab, jadi bukan main gadget. Ya. Yang keempat yaitu saat berbicara dan diskusi dengan orang lain. Misalnya menerima tamu atau menjadi tamu. Nah, itu contohnya saat menerima tamu jangan sampai ya melakukan pubbing tadi. Pubbing tahu kan? Memotong dengan dia ngomong kita cuekin ya. Dan yang kelima saat naik kendaraan, kalau jadi supir, makanya kalau saya nyetir sendiri saya sulit membalas gadget WA kecuali saya minggir dulu ya. Kalau saya disetirin alhamdulillah. Nah, poin-poin itu bisa jadi dibahas dan dipakai di dalam rumah kita. Taib ikhwatal iman azakumullah, tanpa terasa lebih dari 1 jam kita bahas tentang hal ini. Mohon maaf karena tadi saya terlambat sehingga harus membuat waktu kita dalam kajian ini lebih panjang dari yang mungkin biasanya dilakukan di masjid ini. Yaitu saja mungkin pembahasan tentang keluarga gadget. Intinya adalah tetaplah kita bergaul, tetaplah kita menjadikan diri untuk update teknologi, tapi kita harus antisipasi keburukan-keburukannya. Aku qulu astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin kita berikan kesempatan kepada satu atau dua penanya, mungkin karena waktu sudah mendekati masuk waktu zuhur. Kami persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu tadi yang sudah sempat menuliskan pertanyaannya, kami persilahkan. Dari bapak-bapak ada pertanyaan, sambil menunggu dari saya tetap pertanyaan. Jadi kalau saya amati, selain generasi penerus gitu ya, anak-anak, yang saya lihat dari generasi bapak-bapaknya sendiri gitu, kadang ini juga ya, sering saya dapati dalam grup itu ada postingan-postingan yang apa ya, menurut saya menunjukkan mungkin orang ini belum terlalu menguasai gitu, belum paham dengan gadget, misalkan ya tadi yang langsung share gitu. Nah, sikap kita seperti apa, Tat? Apakah kita komenin bahwa kita jelaskan ini salah, ini harus, atau lewat grup itu, atau misalkan japri gitu ya ke orangnya langsung gitu, ini atau seperti apa, atau kita cuekin aja gitu, atau mungkin itu, Tat. Terima kasih. Ya. Pertama, memang salah satunya sebenarnya sebuah grup WA itu akan menjadi kondusif jika admin berperan bukan sebagai calo yang memasukkan orang kemudian ditinggalin. Admin itu kan sebenarnya memiliki peran yang utama untuk memberikan tujuan-tujuan grup itu terjalan dengan maksimal. Salah satunya admin berkehendak untuk misalnya ya membuat aturan tentang postingan-postingan. Misalnya postingan grup ya, misalnya memiliki syarat begini, begini, begini, nggak ada masalah. Postingan itu supaya apa? Menjaga juga munculnya berita-berita hoax. Terlebih saya nggak tahu, ternyata sekarang grup WA sudah punya yang namanya aplikasi untuk tidak membuat peserta mudah memposting. Silakan, sudah ada itu. yang terbaru, WA terbaru, grup WA itu setiap anggota tidak bisa kalau ingin memposting harus seizin dari admin. Itu yang terbaru. Jadi kalaupun ada yang diposting, ya sudah. Yang kedua, yang kalau memang betul ada berita yang kita pastikan hoax, ya kita pastikan hoax, itu langsung ditegur, nggak ada masalah. Bukan sekedar dia posting di grup, bahkan ada yang japri ke kita pun ada kan, yang main broadcast. Dan kita tahu beritanya hoax, misalnya gini, ada beritanya tentang kejadian pilu umat Islam di Banten di belahan negeri, kan ada kejadian memang nyata, tapi beritanya fotonya nggak sebanding. Fotonya misalnya kan ada yang populer itu biksu yang katanya membantai di Rohingya. Padahal itu foto beberapa biksu di Myanmar yang menolong gitu, justru kebalikannya. Jadi berita sama fotonya enggak sinkron. Nah, itu harusnya kita meluruskan. Ya, berita ini bagus ya, saya sudah cek, tapi fotonya ini enggak pas, enggak relevan. Ya, memang kita harus japri saja untuk membuat orang sadar bahwa apa yang disampaikan. Misalnya yang lagi marah kasus BPOM, berita-berita tentang, kan sekarang mudah. Atau yang saya bilang itu, era pilkada aja sekarang banyak muncul, kan mudah sekarang, berdasarkan hasil C1 gitu. Ya kan, padahal mudah sekarang ngetik itu kan, postingan C1 ternyata tim ini menang gitu ya. Banyak penipuan, saya bilang ini juga gak valid, belum tentu. Kenapa? Karena dia juga nggak bisa membuktikan buktinya kan itu, cuma nulis gitu ya, viralkan. Jadi kita juga harus mengatakan bahwa semangat giroh itu tidak boleh berdiri di atas kebohongan atau hal yang hoax. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya persilahkan kepada para jamaah kalau masih ada pertanyaan lagi. Oke, dari Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya punya yang mau saya tanyain gini Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau misalnya anak kita yang berusia 4, 5, 6 tahun itu sudah keburu kecanduan gadget gitu. Yang awalnya dimulai dengan situasi saya dimulai dengan smart hafiz Pak Ustadz. Lalu dia menjadi kecanduan dengan game di handphone karena dia tahu bahwa ini sejenis gitu ternyata. Di smart hafiz ada, berarti di handphone mama juga ada gitu. Jadi dia sudah sangat candu gitu. Bagaimana langkah-langkah untuk memperbaikinya gitu buat anak dan buat orang tua? Terima kasih. Iya. Ada candu, ada maniak. Ada abuse, ada use, ada addict. Nah, ini pahami ya dari beberapa istilah. Pertama, kalau maniak, kalau candu itu pada hakikatnya hanya pola yang hanya berkaitan dengan habit. Misalnya bangun tidur biasanya sarapan bubur, ya setiap hari bubur, tiba-tiba nggak bubur, tubuh atau rasanya nggak nyaman. Ya, kalau beberapa para pakar menyebutnya itu masuk kategori use ya. Tapi kalau maniak itu gelisahnya sampai ke wilayah pribadi, sampai sakit, mengalami psikosomatis. Saya percaya anak-anak kita nggak sampai maniak, kecuali yang ada di beberapa berita sedikit itu sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Karena kalau dia nggak pegang itu, dia sampai membentur-benturkan kepala ke tembok, sampai melempar orang tuanya sebagainya. Kalau belum sampai berlaku seperti itu, sebenarnya butuh ketegasan aja. Kata kunci dari kita mencegah anak candu adalah tega. Itu saja. Pertanyaannya cuma satu, bahkan begini, ada penyakit yang paling bahaya di orang tua dua. Kenapa anak kita jadi candu? Pertama, karena kita nggak mau repot. Daripada nangis, itu biasanya bapak nggak mau repot dengan tangisan. Padahal bahaya, repot itu mutlak. Selalu saya ingatkan, mengasuh anak wajib repot, tinggal memilih pak. Repot di masa kecil lah kita, agar kita ongkang-ongkang kaki di saat dewasa, anak dewasa. Atau pilihlah, silakan ongkang-ongkang kaki di saat anak kecil, siap-siap repot di saat anak nanti dewasa. Maka yang penting kita pahami, mumpung anak kecil, pertama siapkan repot dengar tangisannya, nggak ada masalah. nggak bisa ya, mama sih gitu, nggak apa-apa, silakan nangis, nggak ada masalah. Kita ini kan salah satunya kita terganggu dengan tangisan belasa, kalau tangis itu anak bakal depresi. Tangis itu bagi setiap anak tidak melulu depresi, bisa jadi imunitas tubuh. Jadi biarkan. Ya, karena definisinya dia nangis ditolak itu juga bagi pendidikan karakter, tak selamanya keinginanmu itu akan selalu dipenuhi dalam kehidupan. Kenapa anak kalau sudah menyusui itu wajib, kalau sudah 2 tahun wajib disapih? Sebab dia sedang belajar konsep hidup. Air susu itu 0 sampai 2 tahun adalah needs, tapi setelah 2 tahun adalah wants. Paham? Needs adalah kebutuhan kamu, wants keinginan kamu. Selepas 2 tahun kamu enggak butuh, hanya pengen. Pengen nenen, padahal dia enggak butuh. Maka apa yang kita lakukan? Nangislah, karena tak semua keinginan itu akan dipenuhi. Termasuk gadget. Jadi kalau ibu nanya gimana caranya? Pertama, harus siap repot. Kalau ibu enggak siap repot, silakan udah gedenya bakal repot. Yang kedua, siap tega. Harus tega. Sekarang saya tanya sebagian ibu yang candu, bukan anak candu, kan lucu. Yang ngasih gadgetnya siapa? Mamanya. Yang ngisiin paketnya siapa? Mamanya. Yang ngisiin, itu kan lucu, gadgetnya milik kita, paketnya kita ngisiin, kan simple. Kalau pengen supaya nggak candu gimana? Misalnya, ya ambil, selesai. Nggak isiin paket, selesai. Jadi kalau dia main atau bikin main susah, nggak usah ada baterainya atau lobet, selesai. Berarti apa? Butuh tekad kuat. Jadi anak saya sama smart tafis, seneng kan? Nah, ketika dia minta sebagainya, saya cuma bilang, ya peraturannya berapa? Setengah jam. Sekarang apa maksimal berapa? 15 menit. Sudah berapa lewat? Sudah selesai. Nangis, ya udah. Dan nangis tangisan anak tuh nggak ada masalah. Ya jadi salah satu yang harus kita pelajari polanya adalah jangan sampai anak belajar berperilaku buruk dari tangisan. Ortu yang salah menyikapi tangisan anak malah membuat anak belajar pola yang salah. Contoh, gara-gara tangisan anak, ortu akhirnya nggak komitmen sama aturan. Iya deh. Disitulah anak belajar pola yang membuat akhirnya aturan bisa dilanggar tangisan. Nanti udah gedenya repot. Salah satu yang pernah saya tangani, seorang bapak guru di sebuah sekolah negeri di Depok ini, guru terbaik menurut sekolah, tapi punya anak yang kalau minta sesuatu itu ngancemnya gini, kalau aku gak dibeliin aku jedotin kepalaku ke tembok. Anak ini ngancemnya gitu terus sampai akhirnya bapaknya cerita sama saya, dia menjanjikan beliin PS. Saya mau gak mau mendatangi rumah si bapak ini. Begitu nanti rumah bapak ini, anak ini taunya saya yang datang, anak ini taunya kan saya ustadz, langsung curiga, langsung ngambil pisau, langsung mau nusukin diri dia. Ya kok datangin ustadz, aku mau diruqyah ya kan gitu. Dia berpikirnya seolah-olah ustadz itu tukang ruqyah gitu. Maka ketika saya tahu dia megang pisau, bapaknya udah gemeteran, ustadz itu. Saya bilang enggak, biar saya tangani. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama dia, tusuk diri kamu, buruan, tusuk. Kelas 2 SMP. Ya, dalam hati kalau beneran saya ditabok bapaknya kan gitu ya. Tapi saya mengalihkannya dengan banyak ngomong. Tapi saya tahu kamu nggak butuh mati. Kamu tuh butuh diperhatikan. Kamu butuh dicintai. Kamu butuh dipahami. Kamu butuh dihargai. Betul nggak? Kalau kamu butuh itu, taruh itu pisau. Kita bicara, mudah memenuhi kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu memang pengen mati, silakan. Segera tusuk diri kamu dan sampaikan salam saya ke malaikat Malik. Begitu dia dengar ini, saya dijatuhin itu langsung saya peluk dia. Tahu yang dia, memang bapaknya itu enggak bisa tega, maksudnya polanya itu dia pelajari. Nangis sedikit, ngamuk-ngamuk tantrum langsung kasih-kasih. Akhirnya anak belajar pola. Sama kayak anak saya awal mula tuh. Ya karena saya dan istri lagi enggak di rumah, kita misalnya mesepakati jatah makan mie instan seminggu sekali. Nah kebetulan lagi ada neneknya nih, neneknya maka bikinin. Kenapa nenek mau bikinin? Karena dia ternyata waktu dia nangis dia muntah. Neneknya kan gak tega ye bikinin. Nah akhirnya ketika bertemu sama saya dia pakai pola itu. Nangis, Abi pengen nikah, udah kemarin gak mau. Gitu ya. Begitu dia muntah itu, tunggu. Akhirnya dia pikir kan, gitu, saya ngalah gitu ya. Enggak, saya ambil plastik, saya bawa nenek, silakan muntah di sini. Kaget deh kan, muntah gak jadi. Jadi memang begitu ya. Wallahualam sawab.